Sofia karya Ustaz Ilyas Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita akan menjelaskan kembali tentang tasriful fi'il ma'a dhamair. Tasriful fi'il ma'a dhamair. Sekarang berikutnya pembahasan nun taukid ma'a fi'il. Qal mu'allif hafizallahu ta'ala nun taukid ma'a fi'il. Nun taukid bersama fi'il. Fi'il yang masuk nun taukid fi'il apa? Mudhari. Nah, fi'il mudhari amar dan fi'il amar. Adapun fi'il madhi tidak dimasukkan nun taukid. I'lam anna nun taukid naw'an. Ketahuilah bahwa nun taukid ada dua macam. Ihdahuma thaqilah maftuhah wal ukhra khafifatun sakinah. Yang pertama nun taukid yang thaqilah. Thaqilah tasydid dan fathah. Fi'ilnya di tanunnya di fathah. Wal ukhra dan yang kedua nun taukid yang kedua khafifah sakinah. Tidak tasydid dan sukun. Misalnya yang thaqilah ijlisanna. Ijlisanna di tasydid dan di fathahnya. Ijlisanna. Kalau khafifah tidak tasydid dan sukun ijlisan. Ijlisan yang beriban. Ya Quran dan seterusnya. Wala yu'akkadu bihima fi'lul amri wal mudhari'. Wala yu'akkadu bihima fi'lul amri wal mudhari'. Dan tidaklah digunakan mentaukid menguatkan dengan keduanya fi'l amr. Demikian juga kayaknya kelebihan lah. Kelebihanlah. Kelebihanlah itu yang masa. Sama kayak ini. Wayu'akkadu. Wayu'akkadu bihima fi'il amr wal mudhari. Dikuatkan dengan keduanya dan mentaukid. Baik thaqilah maupun khafifah. Fi'il amr dan fi'il mudhari. Wa amma al-madhi fala yu'akkadu bihima mutlaqan. Adapun fi'il madhi tidaklah dikuatkan dengan taukid baik thaqilah maupun khafifah secara mutlak. Yang bisa kemasukan dikuatkan dengan taukid hanyalah fi'il mudhari dan fi'il amr. Yang pertama nun taukid ma'a fi'il amr. Nun taukid bersama fi'il amr. Fa amma fi'il amri fa yajuzu taukiduhu mutlaqan. Adapun fi'il amr maka boleh ditaukid secara mutlak. Bidun syatan ba syarat. Fi'il amr boleh ditaukid secara mutlak tanpa syarat. Nah contohnya ijtahidanna. Ijtahidan. Ta'allamanna. Ta'allaman. Fi'il amr bisa dikuatkan dengan taukid tanpa syarat. Wa mithal tasrif fi'il amr ma'a nun taukid wa dhamair ma yali. Contoh tasrifan fi'il amr bersama nun taukid dan dhamir sebagaimana yang berikut ini. Ijtahidanna, ijtahidani, ijtahidunna, ijtahidinna, ijtahidani, ijtahidnani, ijtahidan, ijtahidun, ijtahidin. Adapun nun taukid thaqilah nah bisa 66 fi'il amr 6-nya anta antum antum anti antum antuna semua bisa ditaukid dengan nun taukid thaqilah. Adapun nun taukid khafifah khusus untuk anta antum dan anti yang bisa ditaukid dengan nun taukid khafifah pada fi'il amr khusus 3 dhamir ini. Ketika fa'ilnya disandarkan ke 3 dhamir ini anta antum dan anti khusus fi'il amr. Nun taukid khafifah. Iya. Nah, fi'il amr yang bisa ditaukid dan taukid khafifah khusus yang disandarkan ke tiga dhamir ini. Anta, antum dan anti. Ijtahidan, ijtahidun, ijtahidin. Hendak coba contoh yang lain. Ijlisanna. Thaqilah. Sakilah kemudian khafifah. Ijlisanna, ijlisanni, ijlisunna, ijlisinna, ijlisanni, ijlis, ijlisnani. Khafifah. Yang khafifahnya. Ijlisan. Ijlisan. Anta. Apa ini? Ijlisan. Ijlisun. Ijlisan. Ijlisun. Ijlisun. Nah. Dan idhabanna. Idhabanna. Idhaban. Idhabanni. Idhabanna. Idhabanni. Idhabunna. Idhabinna. Idhabanni. Idhabnani. Idhaban. Idhabun. Idhabin. Nah. Ndak. Ihfadhanna. Ihfadhanna. Ihfadhanna. Ihfadhanni. Ihfadhanna. Ihfadhanni. Ihfadhunna. Ihfadhinna. Ihfada. Ihfada. Ihfadhanni. Ihfa. Ihfaf. Ihfaf. Donni. Ihfaudnani. Ihfaudnani. Ihfaudnani. Ihfaudnani. Khafifah. Ihfadan. Ihfadan. Ihfadan. Ihfadan. Ihfadan. Ihfadun. Ihfadin. Nah. Uktubanna. Uktubanna. Uktubanna. Uktubanni. Uktubunna. Uktubinna. Uktubanni. Uktubnani. Nah. Uktuban. Uktubun. Uktubin. Nah. Udrusanna. Udrusanna. Udrusani, udrusunna, udrusinna, udrusani, udrusnani, udrusan, udrusin, udrusun, udrusin. Kemudian nun taukid ma'a fi'il mudhari. Nun taukid bersama fi'il mudhari. Wa amal mudhari fa la yajuzu tawkid illa bi ahadi syurutin min hadhil umur. Adapun fi'il mudhari tidak boleh ditaukid dengan taukid kecuali dengan salah satu syarat-syarat dari perkara yang berikut ini. Fi'il amr tanpa syarat, fi'il mudhari dengan syarat. Ada 10 saja nanti. Yang pertama hanya kalau ada kosong setelah sumpah. Nah, contohnya tallahi la akidanna asnamakum. Yang pertama bisa ditaukid fi'il mudhari apabila jatuh terletak setelah sumpah. Ini penggunaan fi'il mudhari dengan nun taukid tidak langsung sesuai kita langsung masukkan nun taukid. Ya dhaban nazaidun harus ada salah satu dari ada keadaan yang baru bisa ditaukid. Adapun fi'il amr yang bisa secara mutlak. Adapun fi'il mudhari tidak boleh kecuali dengan syarat-syarat yang berikut ini. Nah, di antaranya tadi setelah qasam, setelah sumpah. Yang kedua hanya kan ba'da lam al-amr, jadi setelah lam al-amr. Lam al-amr yang menjazmkan fi'il mudhari. Nah, contohnya la yajtahidanna. Li yajtahidanna contohnya. Nah. Li yajtahidanna. Di kasroh ya lam ya biya jitahidan amr. Yang ketiga an yaqam ba'da lan nahya setelah lan nahya larangan. Contohnya la taksalanna jangan bermalas-malasan la taksalanna. Yang keempat an yaqam ba'da istifham setelah istifham. Contohnya hal tadhhabanna. Kelimaannya kan ba'da tamani setelah tamani. tamanni apa? Talabul amrin mustahil aw ma fi usrun. Dan cari berangan sesuatu yang mustahil atau yang sulit terjadi. Susah terjadi. Lanjutnya laitaka tamutanna qabla hadzal amr. Laitaka tamutanna qabla hadzal amr. Sekiranya seandainya kamu meninggal sebelum terjadinya perkara yang kecil ini. Berangan-angan sesuatu yang mustahil. Laitaka tamutanna qabla hadzal amr. Karena saat berbicara ini orangnya muhatabnya masih hidup. Karena seandainya dia meninggal sebelum dia. Yang keenam an yaqa ba'da taraji, setelah taraji. Talabul amril mahbub. Harapkan sesuatu yang disenangi. Tawakkul enggak bisa. Ya makna la'ala kadang taraji kadang tawakkul. Bukan sesuatu yang disenangi taraji, sesuatu yang dikhawatirkan tawakkul. Yang sini yang bermakna taraji. La'allaka tafuzanna. Mudah-mudahan kamu lulus. Kalau isfak berarti khawatir takut kamu lulus. Enggak cocok. Itu satu yang ditakut nih kalau tawakkul. Yang ketujuh an yaqa ba'dal 'ard. Setelah 'ard, permintaan dengan lemah lembut. Talab din. Contohnya ala tazuranna akhaka, tidakkah engkau ziarahi saudaramu? Dan ala di antara ada huruf menunjukkan ard, permintaan dengan lemah lembut. Yang kedelapan an yaqa ba'dal tahdid. Setelah tahdid, permintaan dengan dorongan. Hala tajtahina, tidakkah engkau sungguh-sungguh? Bihathin wa iz'aj, talab bihathin wa iz'aj, dengan dorongan desakan. Yang ke-9 hanya kau ambil anda mazza'in, setelah mazza'idah. Setelah mazza'idah. Sebenarnya bijuhdin ma tablughanna. Bijuhdin ma tablughanna. Dengan usahamu kamu bisa mencapainya. Dengan kesungguhan juhud, kerja kerasmu kamu mencapai. Juhudin ma tamduhun. Yang kesepuluhannya kau ba'da nafi, setelah nafi. Contohnya wattaqu fitnatan la tusibanna alladheena zalamu minkum khassan. Takutlah fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian. Bukan hanya orang zalim saja menimpa. La tusibanna. Takutlah fitnatan la tusibanna alladheena. Syahidnya la tusibanna. Setelah la nafiyah. Ini 10 tempat. Salah satu dari tempat 10, dari 10 tempat ini fi'il mudhari bisa ditaukid dengan non taukid. Padahal harusnya la nafi ini kenapa dipisahkan dari yang terakhir sekali orang apa itu sudah di atas diurutkan ke dua ketiga lamul amar la nahi jadi diwas sekali padahal perkelasannya masih biasanya kalau apakah ada pengecualian ini saat tidak jadi? Kebetulan yang terakhir masih belum. Kebetulan terakhir. Biasanya kalau lamun amat dan lain. Biasanya berdekatan. Kalau karena ini anunya contohnya panjang sekali. sudah dihafal. Kalau nasi kan umum dia lebih banyak. Di antara yang la, juga huruf-huruf nafi yang lainnya, ma, in, dan yang lainnya. Tidak ada amalannya kepada fi'il mudhari maksudnya dari nafi, la nafi, dan tidak ada berapa ya? Hanya 10 aja ya. Ya berapa? Qasam, ba'd, amr, ba'da, lamanya dan seterusnya. Selesai kan? Cukup dihafal dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu hari untuk dihafal lumayan, satu minggu ke depan. Berarti ams di sini dan nafi tidak terus pada lasan tidak.